إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله sudah kita baca hadis التاسع عشر بعد ثلاثمائة sudah kita baca hadis yang ke-319 yaitu hadis tentang kejadian li'an pada siapa? Naam, pada Hilal Ibn Umayyah. Walaupun terjadi pula pada Uwaimir, semoga Allah meridai keduanya. Namun dikatakan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah tentang Hilal Ibn Umayyah. Dan juga ada yang berkata dari para ulama bahwasannya bisa saja satu ayat turun untuk dua kejadian. Yani untuk Hilal Ibn Umayyah dan juga untuk Uwaimir. Khonifidina azakumullah. Setelah kita baca hadisnya tentang kisah li'an antara dua orang suami istri, kita lihat maknanya secara ijmali. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Qala sahibu hadhil qissah ka'annahu ahassa min zawjihi raibatan. Pemilik kisah ini orang yang dikisahkan dalam kisah ini, sepertinya merasa bahwa pada pasangannya, pada istrinya ada sesuatu. Wa khafa an yaqa' minha 'ala fahishah. Dan suaminya khawatir kalau terjadi sesuatu pada istrinya atau terjadi sesuatu fahishah pada istrinya. Fa hara fi amrih, maka dia gelisah. Hara maknanya khayaran. Khayaran bermakna bingung atau gelisah. Dia gelisah karena dia melihat ya, bukti-bukti yang dia lihat atau tanda-tandanya bahwa istrinya terjatuh dalam fahisyah berupa zina. Maka dia gelisah karena dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Li'annahu in qadhafaha wa lam ya'ti bi bayyinah. Karena kalau dia menuduh tanpa mendatangkan bukti-bukti, fa 'alaihil had. Maka dia akan dicambuk dengan cambukan had, akan dihukum dengan hukum had berupa 80 jaljah. Sebagaimana di awal surat Nur Allah katakan fadribuhunna 80 jaljah, dikatakan pukullah mereka dengan 8 kali pukulan. Wa in sakata, kalau diam tidak menuduhnya atau tidak memberitakannya, fahiya adiyasah wal'ar. Kalau dia diam melihat ciri-ciri yang ada pada istrinya bahwa istrinya adalah seorang yang jelek, kalau dibiarkan, maka terjadilah aib yang besar. Diyathah adalah satu kejelekan dan aib yang besar. Wa abda hadhil khawatir lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falam yujibhu. Maka dia sampaikan kegelisahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falam yujibhu. Nabi ternyata tidak menjawab. Sudah kita katakan kemarin bahwa Nabi tidak menjawab, ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan pertama? Lam yanzil wahyu fi dhalik. belum turun wahyu tentang masalah itu. Wahtimal thani, kemungkinan yang kedua. Naam. Lam yusarrih hadzal rajul annahu waqa. Bahwa orang tadi tidak terang-terangan mengatakan bahwa itu terjadi, sehingga dikira oleh Nabi bahwa itu belum terjadi. Kalau belum terjadi, belum ada kewajiban untuk menjawabnya. Karena orang tadi menjawabnya dengan lafaz, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang suami mendapati istrinya dalam fahisyah? Kalau dia diam, dia mendiamkan sesuatu yang besar. Kalau dia sampaikan, juga dia menyampaikan sesuatu yang aib, yang memalukan, yang besar pula. Dikatakan kalau seseorang suami mendapati istrinya. Kalimat kalau menunjukkan kalau itu belum terjadi. Kalau seorang suami. Nah, maka ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW diam. Lam yujibhu kara atas soal qabla awani. Karena beliau tidak suka pertanyaan qabla awani. Sesuatu pertanyaan yang diucapkan sebelum kejadiannya. Rasulullah tidak suka. Ini sebagian fuqaha atau sebagian ulama memakai dalil ini untuk menyatakan makruhnya bertanya pada masalah yang belum terjadi. Jadi bertanya itu sesuatu yang sudah terjadi. Jangan bertanya yang belum terjadi. Gimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau semuanya belum terjadi? Ini dimakruhkan atau tidak disukai. Mereka berdalil diantaranya dengan dalil ini. Rasulullah SAW diam, tidak menjawabnya. Karena pertanyaannya, bagaimana kalau seorang suami mendapati istrinya begini dan begitu? Maka Nabi tidak menjawabnya. Itu soal qabla awanih. Dan soal qabla awanih termasuk dari takthirus soal. Memperbanyak pertanyaan yang merupakan sebab binasanya orang-orang terdahulu dari Bani Israel. Kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap Nabi mereka. Ini yang menghancurkan Bani Israel. Maka umat Islam untuk jangan banyak bertanya, khususnya pertanyaan yang tidak perlu. Pertanyaan yang tidak perlu di antaranya adalah pertanyaan yang tentang sesuatu yang belum terjadi. Gimana kalau di bulan? Bagaimana kalau nanti saya ke matahari? Sesuatu yang belum terjadi, yang kapan kamu ke bulannya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tawakku'at namanya. Tetapi sebagian fuqaha menyatakan tidak. Bahwa dalil ini tidak berbicara tentang itu. Bahwa Rasulullah SAW diam karena memang belum turun wahyunya. Sedangkan tawakku'at, kalau sesuatunya tidak mustahil, maka itu boleh. Apa tawakku'at tadi? Bertanya sesuatu yang belum terjadi, tapi diperkirakan akan terjadi. Maka kalau tawakku'at itu adalah sesuatu yang mungkin, boleh. Mereka berdalil pula dengan dalil-dalil yang menunjukkan kalau itu belum terjadi tapi mungkin terjadi. Ya Rasulullah, kalau aku mendapati demikian bagaimana? Seperti yang diutus kepada seseorang, ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menolak aku? Ya Rasulullah, bagaimana kalau menolak aku? Apa yang harus aku lakukan? Belum terjadi toh? Tetapi kemungkinan itu ada dan besar. Kalau saya datang ke kaum tersebut, ternyata kaum tersebut menolak aku dan tidak mau bayar zakat, apa yang harus aku lakukan? Ini khana bin a'azakumullah dipakai pula oleh para fuqaha untuk menunjukkan bolehnya bertanya perkara yang belum terjadi kalau memungkinkan terjadi dan kemungkinannya besar. Berarti kalau ghalibudzan, prasangkaan yang dominan akan terjadi, maka boleh ditanyakan. Bahkan mereka berhujjah dengan hujjah yang sangat kuat. Apa itu? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Sekarang saya mau berangkat safar ke negeri kafir karena satu perkara yang mesti, darurat. Nanti kalau di sana enggak ada masjid, apa yang harus saya lakukan? Nanti kalau di sana ternyata begini, apa yang saya harus lakukan? Boleh enggak bertanya begitu? Boleh. Terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Tetapi boleh, kenapa? Karena kemungkinannya ghalib, kemungkinannya sangat besar. Bahkan dia harus berilmu sebelum dia sampai di sana, dia harus tahu hukumnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, walaupun ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha, tetapi masalah pertanyaan-pertanyaan tawakku'at itu dibagi dua. Ada mungkinul wuku', ada ba'idul wuku'. Kalau mungkinul wuku', mungkin terjadi, maka dianjurkan. Apalagi ghalib, kemungkinannya besar. Kalau kemungkinannya kecil, apalagi jauh kemungkinannya, maka dimakruhkan untuk mempertanyakan yang demikian. Dan apakah pertanyaan orang tadi kemungkinannya jauh atau dekat? Hah? Dekat. Istri berzina. Jauh atau dekat? Jauh ya, akhi. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk husnudzan pada semua muslim dan muslimah. Maka istrinya muslim berzina. Mustahil lah. Gak mungkin tuh. Ba'id atau qarib? Ba'id jiddan. Kalau pada orang-orang kafir sangat mungkin zina. Tapi kalau di kalangan muslimat, bisa dihitung sekian juta orang mungkin kejadiannya cuma sekian. Muslimah loh ya. Enam? Muslimah. Apalagi di zaman Rasulullah. Lebih jauh lagi. Enam? Sehingga Rasulullah SAW diam. Itu belum tentu terjadi. Dan hampir gak mungkin terjadi. Ternyata terjadi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah takdirkan demikian untuk satu hikmah. Hikmahnya adalah kita mempelajari yang namanya li'an. Allah menurunkan hukum li'an khusus untuk kejadian istri yang berzina, maka ada perlakuan khusus, beda dengan yang bukan istri yang harus mendatangkan 4 saksi dan seterusnya. Tetapi kalau itu terjadi pada istri, maka bisa dengan li'an. Ikhwan fillah na'azakumullah, kembali pada makna al-ijmal. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Wa li'annahu min ta'ajjul asy-syarr wal istiftah bihi. Kenapa tidak dijawab oleh Nabi? Karena itu pertanyaan yang belum terjadi dan sudah kita katakan dari catatannya dan kecil kemungkinannya di kalangan mereka istrinya berzina. Wa li'annahu min ta'ajjul asy-syarr wal istiftah bihi. Dan itu berarti ta'ajjul, terburu-buru dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang aib, kalau dibuka masalahnya. Ya, ini Rasulullah SAW mengharapkan kalau dia mencabut pertanyaannya dan gak usah tanya. Kalaupun terjadi pada istrinya, gak usah tanya. Bagaimana gak usah tanya? Ya kalau kamu sudah gak suka, ceraikan saja, selesai. Begitu. Tidak perlu menyampaikan berita itu. Walidhafah ila anna Rasulullah SAW lam yanzil alaihi fi dhalika syai. Dan ditambah lagi, memang belum turun wahyunya kepada Rasulullah SAW sedikit pun tentang masalah itu. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, seorang yang menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum turun wahyu, Rasulullah SAW tidak segan-segan menyatakan aku belum diberi wahyu tentang itu. Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak segan-segan mengatakan bahwa aku belum diberitahu ilmunya. Dan Allah belum menurunkan wahyunya. Dan inilah Rasulullah SAW yang memegang amanah. Yang dikatakan amin. Terpercaya dan dipercaya oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, atamanuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayai aku, padahal aku adalah aminun man fis sama. Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Enam. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya. Ketika belum datang wahyu, beliau pun tidak menyampaikan. Ba'da hadza ra'a hadza sa'il fahishah allati khafaha fa anzalallahu fi hukmihi wa hukmi zawjihi. Dan ternyata setelah itu, beberapa waktu kemudian, si penanya tadi datang lagi. Dan bertanyanya sudah dengan nada yang berbeda. Nadanya sudah menyatakan dengan kalimat, ya Rasulullah, apa yang aku tanyakan waktu itu ternyata Allah timpakan kepadaku, terjadi padaku. Ikhwan fillah na'azakumullah, kata para ulama bahwa ini ada dua kemungkinan pula. Bisa jadi di awalnya memang sudah terjadi, tetapi orang itu malu untuk mengucapkannya. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak menjawab, maka dia berpikir, saya harus menerangkan bahwa itu benar-benar terjadi padaku. Maka datang lagi dan menyatakan, ya Rasulullah, apa yang aku tanyakan kemarin sesungguhnya terjadi padaku. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang belum terjadi ketika ditanyakan pertama. Ya Rasulullah, bagaimana kalau? Karena belum terjadi. Dan dikatakan bahwasanya perkara itu belum terjadi tapi ditanyakan karena sang suami sudah merasa ada sesuatu pada istrinya, tapi belum terjadi. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, ihtimalain, ada dua kemungkinan pada laki-laki ini. Bagaimana Apakah boleh menyatakan kalau terjadi padahal sudah terjadi? Kemungkinan ini ada dua. Mungkin belum terjadi sungguh-sungguh. Bagaimana kalau terjadi? Bisa jadi sudah terjadi, tapi dia tanyakan dengan kalimat, bagaimana kalau ada seseorang? Bolehkah pertanyaan dengan sigoh seperti ini padahal sudah terjadi? Hah? Boleh. Apakah termasuk dusta atau tidak dusta? Ini sudah terjadi. Tapi dia tidak ngomong kalau itu sudah terjadi. Hanya menyampaikan, wahai syekh, wahai ulama, bagaimana kalau ada seseorang berbuat seperti ini? Kalau ada seseorang berbuat seperti itu. Padahal sudah terjadi pada dirinya. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Karena itu bukan dusta. Karena itu pertanyaan. Dia bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi. Kalau terjadi, maka dia pegang jawabannya untuk dirinya. Dan itu boleh. Dan biasanya dipakai untuk menutupi sesuatu kalau itu aib. Kalau itu aib pada dirinya, dia malu, maka dia boleh menyatakan bagaimana kalau ada seseorang yang berbuat seperti ini, kejelekan seperti ini, kemudian dia mau taubat. Bagaimana cara taubatnya? Dia enggak bilang dirinya. Atau dilakukan oleh seorang temannya yang malu kalau diucapkan atau diceritakan. Maka bertanya dengan sirah, dengan bentuk konteks kalimat yang tidak disebutkan namanya dan tidak disebutkan pula kejadiannya kapan, tapi pertanyaannya bagaimana kalau terjadi pada seseorang. Berarti di sini karena boleh kedua-duanya, berarti orang ini masih ada dua kemungkinan, wallahu ta'ala alam. Walaupun di dalam riwayat Bukhari ada riwayat yang menunjukkan kemungkinan yang tersebut dengan nas adalah kemungkinan yang kedua. Bahwasanya yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, yang belum terjadi kemudian terjadi. Bahkan sampai sahabat tadi menyatakan, sungguh demi Allah, musibah ini adalah karena pertanyaanku. Aku yakin ini adalah Allah timpakan kepadaku karena pertanyaanku kemarin. Dia menyalahkan dirinya. Kenapa aku bertanya kemarin seperti itu? Akhirnya terjadi padaku. Berarti kemungkinan mana yang benar? Hah? Kemungkinan yang pertama, bahwasanya ketika bertanya belum terjadi, tapi kemudian berapa hari kemudian terjadi dan dia menyesali pertanyaannya. Sungguh ini adalah karena kesalahanku, karena pertanyaanku, maka Allah timpakan hal itu kepadaku. Akhwani fillah na'azakumullah. Al-muhim, setelah terjadi, ba'da hadza ra'a hadza sa'il, setelah terjadi dia datang lagi kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, apa yang aku tanyakan kemarin ternyata terjadi padaku. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun tentangnya. Walladzina yarmuna azwajahum. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum walam yajidu. Tidak mendapati syuhada illa anfusahum. Fatalahunna alaihi Nabi SAW wa dzakkarahu wa wa'adahu bi anna adab ad-dunya wa huwa haddul qadfi ahwan min hadhihi al-akhirah aw min adab al-akhirah. Rasulullah bacakan ayat tadi tentang li'an. Setelah dibacakan ayat tentang li'an, dzakkarahu wa wa'adahu bi anna adab ad-dunya ahwan min adab al-akhirah. Diingatkan, dinasehati bahwa adab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Yani kalau kamu berdusta, segera tobat sekarang. Kalau tobat dia dan mengakui kesalahannya, iya ternyata aku adalah berbohong, menuduh wanita tadi dengan zina. Apa hukumnya? Naam, dicambuk dengan haddul qadfi. Sedangkan haddul qadf, hukuman seorang yang penuduh zina tanpa bukti, itu dihukumnya 80 kali cambukan. Itu lebih ringan daripada kamu tetap bersikeras dengan tuduhan itu sampai dibawa ke akhirat, kamu diadab di akhirat dengan adab yang berat. Cepat, kalau memang kamu dusta, segera mengaku dan ingat hukuman dunia lebih ringan. Fa'aqsama annahu lam yakdzib. Kemudian dia bersumpah demi Allah yang telah mengutus engkau bahwa aku tidak berdusta. Biramyihi zaujihi bizina, sungguh-sungguh istriku berzina. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW melihat orang ini sudah bersumpah dengan nama Allah, tentunya nama Allah harus dihormati. Maka diterima berita itu. Kalau terima berita itu tinggal wanita, panggil wanitanya. Dan kemudian ditanya pula dan dinasehati pula, ingat adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Apa adab dunia bagi wanita ini? Hah? Kalau dia ngaku, iya saya berzina. Nah, dirajam karena dia sudah menikah. Kalau dia tidak mau mengaku padahal ternyata dusta, maka di akhirat dia akan diadab yang lebih berat. Berat mana? Rajam dengan akhirat. Berat akhirat. Maka Rasulullah menyatakan padanya bahwa adabud dunya ahwan min adabil akhirah. Ternyata dia pun menyatakan tidak, demi Allah, dia berdusta, aku tidak berzina. Faqsama aidan innahu la minal kadzibin. Wanita tadi bersumpah pula bahwasanya laki-laki yang menuduhnya suaminya adalah berdusta. Hainaidin bada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bima bada'a Allah. Maka ketika itu Nabi memulainya, memulai li'an dari apa yang dimulai oleh Allah. Allah ketika memberitakan tentang li'an, memulai dengan laki-laki atau memulai dengan perempuan? Laki-laki dulu. Wa huwa zawj. Fashahida arba'a shahadatin billah. Diminta untuk bersumpah 4 kali dengan nama Allah kalau dia jujur. Demi Allah, aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku jujur. Fima ramaha bihi, pada tuduhanku bahwa dia berzina. Dan yang kelima, dengan laknat Allah atasnya kalau dia berdusta. Baru kemudian yang berikutnya adalah wanita yang tertuduh dalam hal ini. Diminta untuk bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa laki-laki itu berdusta dalam tuduhannya. Dan yang kelima, berdoa semoga kemurkaan Allah atasnya kalau dia ternyata minas sadiqin. Kalau laki-laki itu ternyata jujur, maka semoga adab Allah atasku. Ini harus diucapkan oleh si wanita tadi. Fama farraqa bainahuma furqatan mu'abbadah. Kemudian dipisahkan oleh Rasulullah SAW dengan furqatan mu'abbadah. Dipisahkan dengan selama-lamanya. Berarti di sini terpisahnya, diceraikannya mu'abbad, dengan cerai yang terus-menerus dan tidak bisa rujuk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, dalam lafad-lafad Bukhari dikisahkan bahwasanya orang tadi yang langsung menyatakan, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, aku berdusta kalau aku masih mau bersama dia. Ini sebelum Rasulullah ngomong. Dia sudah menyatakan, demi Allah, aku berdusta kalau aku masih mau tetap bersama dia. Maka dengan li'an ini aku ceraikan dia dengan cerai yang tidak berakhir dan tidak akan mau kembali. Tidak akan kembali selama-lamanya kepada wanita itu. Untuk menunjukkan kalau aku ini jujur, maka aku tidak suka untuk kembali kepada orang yang berzina. Maka Rasulullah SAW menyatakan, iya, kamu tidak boleh kembali kepadanya. Dan kemudian soro hukman. Maka jadilah hukum. Ditakrir oleh Nabi, sikap si suami tadi, ditakrir, disetujui, dan kemudian jadi hukum yang syar'i, yaitu farraqa bainal mutala'inain, dipisahkan antara 2 suami istri yang sudah melakukan li'an. Baik, maka tidak menjadi masalah. Memang syariat ini bisa saja terucap dari seorang Umar bin Khattab kemudian turun ayat yang membenarkannya, maka jadi syariat. Ataupun dari seorang yang berli'an tadi dan kemudian menyatakan tidak pantas aku kembali kepada dia dan aku berdusta kalau aku masih mau sama dia, maka dengan li'an ini aku tidak akan kembali kepada dia selama-lamanya. Maka kan Nabi, iya, kamu tidak bisa kembali dan dia tidak bisa kembali kepadamu. Farraqa bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya. Fatalaba zawj sadaqahu, maka sang suami meminta sadaqnya. Karena ada 2 kejadian. Ada kejadian yang seperti itu pada Uwaimir, dan ada kejadian pada Hilal ibn Umayyah. Maka yang dipisahkan oleh Nabi, bukan dipisahkan oleh dia dengan ucapannya saya ceraikan dia. Maka dia meminta, karena merasa cerainya ini akibat perbuatan zina, bukan akibat dari sikap dia menceraikan. Maka dia meminta untuk haknya dari maharnya minta dikembalikan. Berarti ini 2 kejadian. Jadi jangan kalian bingung, katanya diceraikan tapi minta sodak. Nah, karena ada 2 kejadian. Yang satu menyatakan aku ceraikan dia, dan kemudian Nabi menyatakan, iya, memang kamu tidak bisa kembali kepadanya. Ada pula yang seperti Hilal ibn Umayyah yang menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan farraqa bainahuma, maka dipisahkan antara keduanya, maka dia meminta sadaq, mana untukku atau mana sadaqku yang pernah aku berikan kepadanya. Maka kata Nabi, kamu tidak memiliki hak sedikit pun. In kunta sadiqan fi da'waka, kalau engkau jujur pada tuduhanmu atas zinaha, atas zinanya si wanita tadi, fasadaqu bimastahlalta min farjiha, maka uang maharmu atau harta maharmu adalah sebagai pengganti engkau telah menghalalkan farjinya. Fa innal wata yuqarriru sadaq, karena yang namanya wata, jima, itu akan menetapkan mahar. Tentunya sebelum tuduhan tersebut, sang suami sudah menjimai istrinya. Dan ketika kamu menjimai istrinya, maka mahar itu hilang, sudah tetap milik si istri, enggak bisa diganggu gugat. Wa in kunta kadiban 'alaiha, dan kalau engkau berdusta dalam tuduhanmu, bahwa ab'ad laka minha, tentunya lebih jauh lagi. Tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi kamu mengambil uang itu kembali. Idromaita bihadhil buhtanil adzim, engkau telah menuduhnya dengan tuduhan yang dusta demikian besar, kemudian mau mengambil sadaknya, tidak. Tidak ada hakmu dalam hal itu. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Apa yang terjadi pada dua orang sahabat dalam kejadian yang berlainan, tetapi Allah turunkan satu ayat untuk keduanya, bahwasanya li'an adalah khusus pada sang suami yang melihat ciri-ciri zina pada istrinya. Di antaranya sudah pernah kita sampaikan, karena salah satu cirinya adalah ketika dia merasa tidak mencampurinya beberapa bulan, tiba-tiba istrinya hamil, maka yang paling tahu hanya suaminya. Dalam keadaan yakin, bahkan saya yakin, saya yakin-yakinnya saya tidak pernah menyentuh dia dua bulan ini, tiba-tiba dia hamil satu bulan. Maka terjadinya jima adalah sebulan yang lalu ketika saya safar. Bagaimana kalau dia diam mendiamkan sesuatu yang azim, kalau dia berbicara, berbicara sesuatu yang azim. Dua-duanya besar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan kalau diceraikan begitu saja, apa akibatnya? Akibatnya anaknya akan tetap dinasabkan pada dia, padahal dia tidak mau mengakuinya. Sahih? Kalau diceraikan, kalau gitu saya cerai sudah, saya enggak mau li'an. Pokoknya saya benci pada orang yang ini, tapi bukti enggak ada, kalau gitu saya ceraikan saja. Apa akibatnya? Anaknya tetap dinasabkan kepada dia. Maka ada kasus li'an ini. Kasus li'an ini untuk menyelesaikan perkara tadi, agar anak tadi nanti tidak dinasabkan kepada suaminya yang sudah li'an tadi. Nasabkan kepada ibunya. Ini pendapat para ulama, para fuqaha, bahwa anak yang lahir dari sebab zina dari seorang istri tadi dan terjadi li'an, walaupun zinanya tidak ditentukan benar atau salah, karena sama-sama bersumpah kan, benar zina atau tidak benar zina, tetap anaknya nanti yang lahir tidak dinisbatkan kepada sang suami, tapi dinasabkan kepada sang istri. Paham dong? Ini catatan penting ya, yang disebutkan oleh para ulama dalam Ihkamul Ahkam. Wallahu ta'ala alam. Wa nasallu tawfiq wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lian, setelah lian bisa. Bohong, cambuk, kecambuk. Terserah. Kalau itu belum terjadi lian, maka terserah. Kalau si suami mau menceraikan, menceraikan. Kalau tidak pun di tangan suami tetap. Tetap di tangan suami cerainya. Tapi dia cambuk 80 kali cambukan. Nah. solahun. Kalau perempuan yang ngaku, jadi li'an itu kan dua-duanya bersaksi. Kalau si laki-laki bersaksi, perempuan bersaksi dengan nama Allah, tiba-tiba ada yang taubat. Kalau yang ini yang taubat si suami, ya saya, tuduhan saya itu memang enggak benar. Maka dirajam, dicambuk, 80 cambukan. Kalau perempuan yang ngaku, saya cabut sumpah saya memang betul-betul berzina, ya dirajam. Ini dihukum 80 kali cambukan kalau ngaku. Kalau yang ini yang ngaku, maka dirajam. Kalau dua-duanya ngaku, mungkin enggak dua-duanya ngaku. Enggak mungkin dua-duanya ngaku toh. Dia yang nuduhnya, oh saya dusta. Ternyata enggak, saya yang dusta. Saya ternyata berzina. Gimana? Nah. Ya, dia mendiamkan sesuatu yang azim. Tidak mungkin seorang suami boleh membiarkan kemaksiatan pada istrinya. Enggak mungkin toh? Mana? Sehingga kalau dia punya bukti seperti tadi, saya merasa tidak mencampurnya tiba-tiba hamil. Kalau punya bukti yang sangat jelas seperti itu, maka boleh dianjurkan dia untuk li'an. Tapi kalau tidak punya, hanya ketemu istrinya keluar dari hotel, gimana? Dia tahu nih, jangan-jangan habis zina. Tapi ada buktinya enggak? Enggak ada. Bagaimana buktikannya? Maka daripada dia bersumpah atas sesuatu yang dia tidak yakin, jangan. Ceraikan saja, selesai. Saya tidak senang wanita pelanggan hotel, gitu aja. Kenapa dicerai? Karena saya tidak suka wanita pelanggan hotel. Sudah namanya jelek dan rusak. Entah? Nah, tidak mungkin dia berani bersumpah dengan nama Allah sampai 4 kali kalau tidak yakin. Entah? Dan diriwayatkan pula, masih dalam Bukhari juga, saya baca hadisnya seluruhnya. Itu kalau enggak salah kejadian Uaimir, bukan kejadian Hilal. Rasulullah SAW sampai menyatakan kepada Allah, Ya Allah bayyin. Ya Allah terangkanlah pada kami. Karena yakin di antara mereka ada yang berdusta. Berdoa pada Allah, semoga dibuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan diriwayatkan bahwa suaminya itu adalah seorang yang kurus, putih, dan rambutnya tidak keriting. Sedangkan yang dituduh berzina dengan seorang yang gemuk, banyak dagingnya, keriting, warnanya gelap, sawo matang. Rasulullah mengatakan, Allahumma bayyin, terangkanlah. Buktikanlah, gitu. Ternyata lahir anaknya dalam keadaan gemuk, warnanya hitam, rambutnya keriting, seperti pezinanya begitu. Sehingga untuk kasus yang ini, walaupun para sahabat tidak menyebut dengan terang-terangan karena nggak ada bukti, tapi mereka dalam hatinya ini sangat dohir begitu. Jangan-jangan ini yang benar, yang salah. Sampai Rasulullah SAW berkata dalam riwayat itu juga, sungguh demi Allah, kalau boleh merajam seseorang tanpa bukti, aku akan rajam wanita itu. Kalau boleh merajam tanpa bukti, tanpa saksi empat, aku akan rajam perempuan itu. Tapi gak ada bukti. Ini bersumpah, ini juga bersumpah. Ini bawa nama Allah, ini juga bawa nama Allah. Apa buktinya? Tapi ketika lahir, persis. Tidak seperti suaminya, tapi seperti laki-laki lain itu tadi. Nah, sampai mengatakan kalau boleh merajam seseorang tanpa saksi, aku akan rajam wanita itu. Tapi karena tidak boleh, ya sudah. Secara zahir dihukumi demikian. Dan itu pun jadi faedah penting dari para ulama. Kata para ulama, faedah penting pula dalam kejadian ini adalah hukmu ala zahir. Menghukumi seseorang atas zahirnya saja. Jadi zahirnya bersumpah, ya sudah. Walaupun anaknya cirinya kayak gitu. Sudah, tidak bisa. Mau bilang apa? Gimana? Gimana? Sama. Saksi apa? Ucapan saja kalau suami istri. Kalau suami terhadap istrinya, tidak perlu mendatangkan orang empat saksi. Cukup dengan ikrar. Paham tak? Tapi ikrar ini akan bisa gugur kalau dijawab pula dengan ikrar sumpah pula oleh si istri. Kalau tidak bisa dijawab, dia enggak berani, si laki-lakinya mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah bahwa dia berzina, aku bersaksi atas nama Allah 4 kali. Yang kelimanya, dan semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Maka biasanya yang betul-betul berzina enggak akan berani ngomong apa-apa. Dan kemudian dirajam. Hendak? Cukup itu. Tapi kalau dianya menjawab, Allah katakan apa? Wa yadra'u anhal adab. Dan dia dapat menghindari adab dengan sumpah itu pula. Kalau ternyata si suaminya itu berdusta, maka dia akan berani. Aku tidak berzina. Bersaksi, siap. Siap. Sumpah dengan nama Allah bahwa dia berdusta. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia berdusta. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia berdusta. Dan semoga kemurkaan Allah atasku kalau dia jujur. Dia akan berani begitu. Dan kalau dua-duanya berani, serahkan pada Allah SWT. Farraq bainahuma. Dan hukmu ala zahir. Naam. Hayna? Naam. Iya. Hampir tidak mungkin. Kalau misalnya istri menuju suaminya, iya. Kalau perempuan menuduh suaminya, itu hampir tidak mungkin. Susah mengambil buktinya. Kalau si suami melihat istrinya berzina, bisa. Tiba-tiba dia hamil tanpa dia jima'i, dia safar 2 bulan, pulang dia hamil 1 bulan, bisa terbukti. Tapi kalau si istri pulang suaminya ceria, atau pulang dari rumah perempuan, apakah dikatakan dia zina? Yakin dengan bukti? Apa buktinya? Oh, itu istri saya yang kedua? Atau istri yang ketiga? Atau yang keempat? Oh, kan kamu sudah 4 istrinya. Kalau yang sana sudah saya ceraikan, ganti yang ini. Ini susah. Kalau suami, susah untuk cari buktinya kalau memang dia berzina. Paham tak? Makanya kejadian dua-duanya, istri semua yang berzina. Sebab kalau laki-laki berzina lain urusannya. Beda. Mencari buktinya susah. Mencari saksinya susah. Kalaupun ternyata si istri melihat kepergok begitu suaminya sedang cima dengan seorang perempuan, kemudian tahu pula bahwa itu bukan istrinya, istri tetangga misalnya, baru terjadi pula lian padanya. Nah, tapi tetap dimulai dengan suaminya. Al-bad bima bada Allah, dimulai dengan suaminya. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa perempuan ini berdusta. Nah, Allah Allah.